Wish upon her. Untuk pasti tanggap muka. Ibu lambe. Tentu saja ada kumis. Atas bibir ada apa nih? Tentu saja.